CMC Crew. A F D R Fit A B M C N DJ Eric. Yo, ku berharap kau kembali lagi mengisi hari-hari yang sepi, menghapus rasa sedih di hatiku, temani aku di setiap langkahku ini. Apa yang ku rasakan saat ini, kembalilah padaku kasih. Sedih dan sepi, karena hanya kau yang ku miliki. Kau hadir dalam mimpiku setiap malam, menghiasi hari-hariku yang kelam. Kau yang terindah, tak pernah ku lupakan. Bersamamu itu selalu ku harapkan. Ku ingin kau kembali. Apa yang ku rasakan saat ini, kembalilah padaku kasih. Ku ingin kau tahu apa yang ku mau. Rasa rinduku itu hanyalah padamu. Jelas benar, kamu yang ku cinta. Jujur hati ini masih ingin mencinta dirimu, masih yang terindah. Karena cinta ini akan jadi takdir kita. Jadi takdir kita. Lega. Ku berharap kau kembali lagi mengisi hari-hari yang sepi, menghapus rasa sedih di hatiku, temani aku di setiap langkahku ini. Ku berharap kau kembali lagi mengisi hari-hari yang sepi, menghapus rasa sedih di hatiku, temani aku di setiap langkahku.